الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Kita lanjutkan pembahasan kita yang cara apa yang kita tahu, apakah kita harus berbicara, apakah kita harus melihat, ataukah kita harus bagaimana. Alhamdulillah, di dalam kitab ini kita diarahkan dan diajarkan untuk lebih berhati-hati. Dan yang ketiga yang tadi kita baca adalah untuk lebih adil dan insaf ketika ada fitnah. Tadi sudah kita baca makna adil dan insaf, yakni mendatangkan kebaikan, kemudian kejelekan, mendatangkan sisi yang kita cintai dan sisi yang kita benci pada orang tersebut, kemudian kita hukumi dengan hukum syar'i. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ba'da dhalika tahkum, setelah engkau mendatangkan kebaikan dan kejelekan dia, baru kemudian anda menghukumi. Li'annahu jazman yahsulu min ardil janibaini ma'an ma ya'simul mar'a min an yansiba lis syar'i أو أن ينسب إلى الله جل وعلا أو إلى سنة من سننه الكونية ما ليس موافقا لما أمر الله جل وعلا. Karena kalau sudah demikian, kata beliau, kalau seorang muslim melakukan hal seperti ini, maka mesti dia akan terjaga, yakni dia mengumpulkan, ini penting, minal ja'ardil janibaini ma'an, ketika dia mengumpulkan antara kesalahan dan kebenaran seorang, maka dia akan terlindung dari perbuatan menisbatkan kepada syariat atau kepada Allah Jalla wa'ala atau sunnah dari sunnatullahil qawniyah yang tidak sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Menetapkan hukum. Makanya barakallahu fikum, ada satu faedah hikmah dari ucapan al-imam al-wazir Abu al-Mudhaffar ketika dia mengkritik syekhnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa nasiya syekhu aslan min usulil khasm wa huwa naqlu kalamil khasmi binassihi thumma naqduhu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan sayangnya syekh saya ini, guru saya, pada saat mengkritik seorang, dia lupa dengan salah satu usul daripada usul khasm, usul ketika mengkritik orang, ketika mendebat orang. Apa usulnya? Usulnya adalah naqlu kalamil khasmi binasih, kita menukil ucapan, tulisan, pembicaraan orang yang hendak kita kritik dengan nasnya, baru kita bantah. Baru kita bantah. Kita menukil ucapan dia. Kalau memang yang kita maksudkan adalah fulan bi'ini, seseorang yang saya maksud adalah si fulan, kalau masih bisa tanpa menyebut nama, ya alhamdulillah. Tapi kalau sudah menyebut nama, kamu nisbatkan bahwa ini adalah ucapan dia, bahwa ini adalah syubhat dia, maka tidak cukup barakallahu fikum hanya sekedar mengarah ke sini ucapannya, sepertinya dia berkata begini, enggak. Ucap, apa namanya, nukilkan, tuliskan, ucapkan, bawakan suara dia, kaset dia, ucapan dia, tulisan dia, baru dibantah. Usulun min usulil khasm, usul daripada usul ketika mengkritik seseorang. Saya bisa aja berkata seperti ini misalnya secara umum tanpa menukil ucapan siapa, karena saya cuma berbicara secara umum. Tapi ketika menunjuk seseorang bi'aini, bahwa ini adalah ucapan fulan, ucapan saya ini saya tujukan kepada fulan, maka di situ anda harus lebih berhati-hati, karena kalau ternyata salah anda akan dituntut. Kemudian yang kedua, fala budda min ardil hasani wal qabih, maka mesti sebelum kita menghukumi tentang seseorang atau suatu qadhiyah, maka kita ardil hasani wal qabih, memaparkan, melihat kebaikan dia dan kejelekan dia. Arduhuma ala dhihni hatta tasila ila natijatin syar'iyyah, memaparkannya di akal kita, di pemikiran kita, sampai kita bisa mendapatkan hasil yang syar'i. Wa hatta yakuna tasawwuruka wa yakuna qawluka aw fahmuka aw ra'yuka fil fitnati munjian insyaallah. Dan juga dengan demikian, maka tasawurnya kamu, gambaran kamu ataupun ucapan kamu ataupun pemahaman kamu ataupun pendapat kamu ketika dalam fitnah, insyaallah menyelamatkan orang lain. Naam. Kadang-kadang kita tahu memang ada orang mengatakan, kenapa Ustaz diam tentang orang ini, padahal dia tuh sudah tahu begini-begini kejelekannya, begini dan begini kejelekannya. Maaf, kadang-kadang atau bisa jadi saya lebih tahu tentang kejelekan seseorang daripada orang yang berbicara. Bisa jadi. Tapi kenapa kita diam orang lain berbicara? Itu perbedaannya. Kadang-kadang misalnya kalau kita angkat suara, kalau kita angkat berbicara, bisa jadi kita lebih tahu kejelekan tentang seseorang daripada orang yang sudah mengkritik dia. Tetapi kita kan ada bimbingan. Ketika melihat seseorang salah, apa kata beliau? Kita lihat dulu janib, kebaikan dia, kejelekan dia. Setelah itu kita lihat dari sisi maslahat dan mafsadah. Ketika kita bicara barakallahu fikum, kejelekan dia, kesalahan dia, kira-kira akibatnya bagaimana dan hikmah apa yang akan terjadi. Itulah pentingnya barakallahu fikum al-insaf di dalam menghukumi. Wa hadhihi mas'alatun muhimmah, dan ini adalah masalah yang sangat penting. Wa qa'idatun la budda min ri'ayatiha, dan ini juga adalah kaidah yang wajib yang harus kita jaga. Li'annahu man lam yar'a hadhihi al-qa'idata dakhala al-hawa ila qalbihi min misra'i. Walam ya'man an yaftaha bab al-hawa ala ghairihi. Kata beliau, siapa yang tidak menjaga kaidah yang penting seperti ini, maka hawa nafsu akan masuk ke dalam hatinya. Dan bisa jadi dia justru membuka peluang fitnah dan hawa nafsu bagi orang lain. Lihat kesempatan ketika dia membicarakan tentang seseorang dengan ilmu dan kapasitas ilmu dia yang sangat terbatas, orang di belakangnya pada ikut-ikutan yang memang kebetulan ada masalah pribadi dengan orang yang disinggung ini. Kata beliau, walam ya'man an yaftaha bab al-hawa ala ghairi. Ketika orang berbicara tanpa insaf, ketika orang berbicara hanya memandang satu sisi, yakni kejelekan, maka tidak aman dan tidak menutup kemungkinan orang ini justru membuka pintu fitnah dan pintu hawa nafsu bagi orang lain. Wa min thamma yakunu dakhilan fi qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dari situlah berarti dia terbasuk dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat suatu kebiasaan jelek di dalam Islam kemudian diikuti oleh orang, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Entabih jami'an. Jadilah anda sebagai kudwatul khair, sebagai tauladan dalam kebaikan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ketika kamu mengkritik seseorang dengan tanpa mulazamatul insaf, dengan tanpa memperhatikan kejelekan dan kebaikan dia, maka anda bisa jadi akan menjadi pengekor hawa nafsu dan membuka pintu orang lain untuk mengikuti hawa nafsunya. Naam. Artinya kita juga kalau berbicara mencarikan solusi kepada orang. Wa yakunul ma'siyatu wa takunul ma'siyatu a'zam idza kana al-fi'lu mimman yantasibu ila al-'ilmi wal huda. Dan maksiat atau dosa yang seperti ini akan lebih besar ketika muncul dari orang yang mengaku punya ilmu dan seakan dia berada di atas hidayah, diikuti orang, dijadikan agama. Ketemu orang tidak salam, ketemu orang tidak bicara, alasannya manhaj, alasannya agama, padahal kata temannya, ya kebetulan aja sih, memang dari dulu sudah masalah pribadi, ini kebetulan ada yang kompori, kebetulan ada pegangannya aja. Akan lebih parah ketika yang berbicara adalah orang yang mengaku punya ilmu. Li'annahu yuqtadi bifi'lihil jahilu. Karena orang jahil akan mengikuti perbuatan dia. Wa yuqtadi bifi'lihi nisful muta'allim. Atau orang-orang yang sok muta'allim. Separuh muta'allim artinya orang yang belajar. Akan mengikuti ucapan dia, perbuatan dia. Ini sangat berbahaya. Sehingga barakallahu fikum a'radul muslimin intabahlah, hati-hati dari kehormatan setiap muslim. Artinya tidak sembarang dan tidak sebebas dan tidak seleluasa kita membicarakan tentang kehormatan seorang muslim. Dijadikan bahan pembicaraan, dijadikan bahan ghibah, seakan-akan halal segala-galanya. Seakan-akan tidak ada kehormatan apapun pada orang tersebut. Seakan-akan tidak ada baiknya sama sekali. Ini fitnah. Fa idzan la budda min an nar'a hadhihi alqa'idata fi amrina kullih. Wa man salima min alhawa fa inna Allah jalla wa ala sayunjihi fil akhirati wal ula. Kalau demikian kata beliau rahimahullahu taala, maka mesti kaidah ini kita jaga. Dan barang siapa dalam segala urusan kita, dan barang siapa yang selamat dari hawa nafsu, maka Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Ini dhabit yang ketiga, al-insaf wal adl. Insaf. Siapa yang berbicara? Yang berbicara penulis. Kita barakallahu fikum, dan ini tadi sudah kita contohkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Rasulullah ketika dia bermasalah, bahkan pernah bermasalah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Hal antum tariku li sahibi? Fa inni ji'tukum wa qultum la wa qala Abu Bakr na'am." Maukah kalian memaafkan kesalahan sahabatku ini? Karena sungguhnya awal saya datang kepada kalian, kalian selalu mengatakan tidak, sementara Abu Bakar iya, saya percaya. Salah-salah, tetapi tolong maafkan. Karena kebaikan dia dulu waktu awal saya datang, kalian selalu berpikir apa namanya menolak, sementara dia menerima. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berencana untuk menaklukkan Makkah, Fathu Makkah, Hatib bin Abi Balta menulis surat. Menulis surat untuk keluarganya yang ada di Makkah supaya mengungsi, jangan sampai menjadi sasaran kaum muslimin. Dikejar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Ya Rasulullah, biarkan orang ini saya penggal kepalanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La." Jangan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari kebaikannya. Kebaikannya adalah pertama mengucapkan la ilaha illallah, yang kedua dia pernah ikut perang Badar. Ini namanya barakallahu fikum insaf. Memang ada kesalahan, tetapi apakah tidak ada kebaikan sama sekali? Ada kebaikan, apakah kebaikan dia ini tidak bisa menutupi kejelekan ini? Itu al-adalah wal insaf, keadilan dan insaf di dalam menghukumi seseorang. Dan banyak hal, dan marja' yang paling ringkas dalam hal ini adalah kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Dicarikan uzur bagaimana ulama yang salah, kemudian uzurnya apa, dan terus seperti itu. Sehingga selamat. Tidak setiap kesalahan, setiap ada orang yang salah dikritik terus. Kayak bulldozer kayaknya. Pokoknya labrak terus. Kesalahan aja yang ditampakkan. Itu enggak adil. Enggak adil. Dan tunggu, suatu saat kamu juga akan kena imbasnya. Kalau Anda terus-terusan seperti itu, nanti tidak menutup kemungkinan Anda juga akhirnya diperlakukan seperti itu oleh murid-muridmu. Ini barakallahu fikum kaidah yang ketiga. Mulazamatul adil wal insaf. Ketika terjadi fitnah, maka hendaknya jaga al-adil wal insaf. Adil dan insaf. Kita ambil satu lagi. Ar-rabi' min tilka dhawabit wal qawa'id. Dan juga sebagai tambahan, Adam alaihi salatu wassalam juga salah. Iblis salah. Bedanya apa? Bedanya kalau Adam salah taubat, sehingga diangkat kembali derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis salah tapi membangkang. Bukan aib orang salah. Orang yang salah itu adalah, yang aib adalah orang yang gak pernah merasa salah, merasa benar terus-terusan. Ketika dikritik, apa salah saya? Ya itu salah kamu, gak pernah merasa salah. Saya salah apa? Itu salah kamu, gak pernah merasa salah. Itu sudah salah besar, bahkan gak pernah merasa salah. Itu kesalahan besar. Kok saya salah apa? Jelas-jelas Allah sudah mengatakan innakum tukhti'una billaili wan nahar. Barangkali ustaz yang salah, memangnya saya salah apa? Apa salah saya coba? Sombong tenan. Loh, Allah kan mengatakan begitu. Innakum tukhti'una billaili wan nahar. Kalian selalu berbuat salah siang dan malam. Kenapa Anda membangkang? Barangkali Anda yang salah. Apa salah saya? Itu salah kamu, enggak merasa salah. Dan itu adalah kesalahan fatal. Manusiawi kalau salah. Yang enggak manusiawi orang yang enggak pernah merasa salah. Yang keempat kata beliau rahimahullahu taala, ma dalla alaihi qaulullah jalla wa ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran ayat 103. Yang keempat adalah kandungan qaulullah azza wa jalla, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, dan jangan berpecah belah. Ketika terjadi fitnah, intinya jaga persatuan. Itu intinya. Ketika terjadi fitnah barakallahu fikum, maka hendaknya kalian jaga, jangan sampai pecah. Boleh terjadi perbedaan, tapi jaga, jangan sampai terjadi perpecahan, fitnah. Wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata biqoulihi fa qala alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah. Dan Rasulullah menjelaskan ayat ini dengan ucapannya, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan jamaah dan hati-hati dari perpecahan. Siapa yang dimaksud dengan jamaah? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam Syarh Sunnah bahwa wal asasul lati tubna alaihi al-jama'atul islamiyah, asas yang dibangun di atasnya jamaah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Naam. Dan ada syarah yang sangat penting di situ oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Syarh Sunnah. Beliau mengkritik dan mengatakan dan bahwa inilah asas terbangunnya jamaah, dan inilah jamaah atul Islamiyah. Bukan jamaah Islamiyah mengaku jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pada asalnya dia membangun pendirian, membangun agama di atas ara' fulaniyah, ra'yu fulan, pendapat fulan. Na'am barakallahu fikum. Sehingga ini, jaga alaikum bil jamaah, jaga jangan sampai terjadi perpecahan di dalam barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan kembali kepada Alkitab was Sunnah, dengan kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Jaga perpecahan, jaga jangan sampai berpecah. Dan juga yang terpenting yang kita ingatkan, dan ini mungkin sebagai terakhir dari materi kita, kita mengambil yang keempat ini singkatnya aja sebagai tambahan. Yang terakhir juga harus kita fahami bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat, maka kita harus fahami bahwa pada prinsipnya yang namanya fatwa, yang namanya ucapan ulama adalah yustadallu bihi wala yustadallu alaihi wala yustadallu bih. Yang namanya ucapan ulama, fatwa atau pendapat ulama, dicarikan dalil, bukan dijadikan dalil. Ini harus dipahami. Pendapat ulama atau fatwa ulama bukan dijadikan dalil, dan justru dicarikan dalil. Yang repot ketika terjadi fitnah, fatwa ulama dijadikan dalil, bahkan untuk menyalahkan orang lain. Ini salah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menukil dalam mukaddimah tafsirnya, dalam bab Ahsanu Turuqi Tafsir, cara menafsirkan Al-Quran yang paling baik. Pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Kedua, Al-Quran dengan Sunnah. Ketiga, Al-Quran dengan aqwalus sahabah. Keempat, Al-Quran dengan aqwalut tabi'in. Kata beliau, hanya saja satu yang harus kita catat. Ucapan al-imam, barakallahu fikum, Syu'bah ibn al-Hajjaj. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa'alam anna aqwalat tabi'in la yakunu hujjatan fil furu'. Fakaifa yakunu hujjatan fit tafsir. Dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai ala ghairihim idza ikhtalafu. Lihat. Kata beliau oleh Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, ketahuilah bahwa ucapan seorang ulama tabi'in itu tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah usfuru, apalagi dalam masalah furu, masalah tafsir. Dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yakni tidak boleh kita jadikan dalil untuk menghujat ulama yang lainnya, untuk menyalahkan ulama yang lainnya ketika mereka berselisih. Adapun ketika mereka ijma, sepakat, maka boleh. Naam. Boleh kita ambil pendapatnya Mujahid yang menyelisih pendapat Ibnu Abbas. Tapi apakah boleh kita menyalahkan Ibnu Abbas dengan pendapat ini? Tidak. Ini sebenarnya kaidah ilmiah itu sangat mudah. Dan ini di mukaddimah tafsir Ibnu Katsir. Yang membuat fitnah tambah meruncing, tambah menyebar, tambah ini. Kenapa? Ini di antara sumbernya ini. Menjadikan fatwa ulama sebagai hujjah, sehingga dianggap setiap yang tidak menerima fatwa ini tidak menghormati ulama. Sehingga dianggap setiap yang menyelisih fatwa ini salah dan sesat. Kadang-kadang dalilnya, ini kan fatwa tentunya berdasarkan dalil. Ulama ini enggak mungkin berfatwa tanpa dalil. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarh mumti' beliau, baiklah. Tetapi apakah Anda pernah dapat, apakah orang itu, ataukah Anda pernah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa dalil dia sesuai dengan masalah yang dia terapkan, sesuai penerapannya pada masalah yang ada? Namanya manusia, husnudzon ya husnudzon, cinta kepada ulama kewajiban kita, tetapi enggak boleh taklid. Mengagungkan ulama kewajiban kita. Kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, man istakhaffa bil umara'i dhahabat dunyaa wa man istakhaffa bil ulama'i dhahabat akhiratuh. Barang siapa yang merendahkan pemerintah, maka akan hilang dunianya. Dan barang siapa yang merendahkan ulama, akan hilang akhirat dia. Mengagungkan ulama kewajiban kita. Tetapi apakah harus dengan taklid? Semua fatwa kita ambil, dan siapa yang menyelisihinya kita hujat, kita sikat. Berarti tidak menghormati ulama. Berapa pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Nawawi yang tidak kita terima? Tapi apakah menunjukkan kita tidak barakallahu fikum menghormati mereka? Bahkan berapa pendapat atau asar Umar Ibnu Umar yang tidak kita terima? Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika salat jenazah, beliau mengangkat tangan di takbir tambahan. Demikian pula salat Id, setiap takbir tambahan beliau mengangkat tangan. Demikian pula Ibnu Mas'ud. Tapi kenyataannya kebanyakan kita enggak mengangkat tangan kecuali takbir pertama aja. Apakah berarti kita tidak menghormati Ibnu Umar, tidak menghormati Ibnu Mas'ud? Sesungguhnya hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang seperti yang pernah saya katakan di sebagian tempat, pembodohan. Pembodohan dan pendangkalan. Lihat ucapan Imam Asy-Sya'bi, Syu'bah bin Al-Hajjaj, di Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir bab Ahsanu Turuqit Tafsir. Beliau mengatakan demikian, dan dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir, yakni ucapan seorang ulama tabi'in tidak boleh kita pakai sebagai hujjah untuk menyalahkan yang menyelisihinya, menyalahkan yang lain. Ketika terjadi perbedaan pendapat, terjadi silang pendapat. Ini yang bikin peruncing, memperuncing fitnah. Menjadikan fatwa ulama sebagai hujjah, dan bahkan tidak cukup sebagai hujjah, bahkan menghujat yang lain yang menyelisihinya. Sehingga barakallahu fikum, ketika ada orang yang masih, apalagi misalnya berpegang dengan ulama yang lainnya, misalnya enggak peduli pokoknya, pokoknya ini yang benar. Kalau sudah seperti ini ya rusak. Ini barakallahu fikum, wallahu alam bisawab. Dan insyaallah untuk materi cukup seperti yang tadi kita sampaikan, tidak perlu materi banyak. Yang penting barakallahu fikum adalah insaf dari diri kita sendiri, iman dan amal saleh. Barakallahu fikum, wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan? Bismillah Ustaz. Fitnah berkepanjangan, banyak ikhwan saudara salafi yang mulai tidak tebar salam atau jawab salam. Apakah ada dari ajaran Rasul manhaj salaf, atau mengambil contoh dari kitab dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an? Yang salah barakallahu fikum ya ikhwan diingatkan. Terserah orang mau menjawab salam atau tidak mengucapkan salam. Yang penting kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6, di antaranya adalah kalau engkau bertemu salam. Masalah dia menjawab ataupun tidak menjawab itu urusan dia. Yang penting kita menyebarkan sunnah dan menyebarkan kebaikan. Na'am barakallahu fikum. Intinya saya ingin menyampaikan kepada antum barakallahu fikum, bahwa dakwah ini adalah rahmatan lil alamin. Antum jangan terpaku kepada 1-2 orang di kampung anda yang tidak menyalami anda, yang tidak ini, dan akhirnya anda sendiri terbawa. Anda salam, tidak dijawab terserah. Yang penting anda dengan masyarakat, berikan contoh yang baik dengan masyarakat, supaya masyarakat terpengaruh dengan sunnah, supaya masyarakat bercermin dengan cermin yang baik. Barakallahu fikum. Naam. Ini yang saya ingatkan. Tidak usah, jangan terlalu barakallahu fikum pusing, atau jangan terlalu terpaku pada 1-2 orang. Kenapa orang ini? Sehingga anda pun akhirnya menjadi korban. Menjadi korban. Kalau anda satu kampung dengan orang seperti itu di masyarakat, anda enggak usah peduli ke masyarakat. Sehingga barakallahu fikum, daurah-daurah yang seperti ini pun juga tidak untuk membahas masalah-masalah yang seperti ini, karena didengar orang umum, dan kita perdengarkan kebaikan kepada umat. Jangan selalu kita perdengarkan kepada umat bahwa ini terjadi perpecahan, ini terjadi perselisihan, ini terendah. Supaya mereka antusias supaya mereka merasakan rahmat dengan dakwah ini, supaya mereka merasakan nikmatnya. Barakallahu fikum. Naam. Dengan adanya seruan jihad dari Presiden Yaman, apakah Syekh Al-Imam dan yang mabar itu serta berjihad dan membatalkan perjanjian dengan Syiah yang kafir? Juga hal yang seperti ini, barakallahu fikum ya ikhwan, ini adalah urusan ulama. Urusan ulama, masalah mau membatalkan, kita kan cuma lihat sekilas dan cuma dengar sekilas. Kita cuma lihat sekilas dan cuma dengar sekilas bahwa Syekh Muhammad Al-Imam memiliki menandatangani perjanjian dengan Rafidhah. Tapi apakah Anda tahu apa latar belakangnya? Apakah kita tahu bagaimana kondisi beliau di sana pada saat itu? Apakah bagaimana dan apakah bagaimana? Ini masalahnya sudah difatwakan ulama, saya tahu. Sudah difatwakan. Tetapi ingat, tadi sudah kita ingatkan bahwa fatwa ataupun ucapan seorang ulama tidak bisa dijadikan hujjah untuk apalagi menghujat orang yang menyelisih. Jadi intinya barakallahu fikum, masalah-masalah yang seperti ini ya ikhwan, sebenarnya adalah masalah yang matruhatun bainal ulama, yang sebenarnya sudah di tangan para ulama. Kita percaya kalau kita ada ulama, ada, percaya. Percaya bahwa di Yaman ada ulama, percaya. Percaya bahwa di Madinah, di Makkah dan Madinah ada ulama, percaya. Lalu kenapa Anda selancang ini? Seakan-akan Anda yang paling alim dari mereka-mereka. Ulama berbicara cuma satu huruf. Cuma berbicara barakallahu fikum dalam bentuk fatwa satu kalimat, dua kalimat. Di Indonesia dijadikan daurah berkali-kali. Sama sekali barakallahu fikum ya ikhwan, menyibukkan umat, menyibukkan orang. Nanti giliran kita berbicara, oh ini pembelaan ini, bukan, terserah Anda mau menilai apa. Yang jelas barakallahu fikum, ini adalah urusan matruhatun baina yadayil ulama, ini adalah urusan yang tentunya sudah ditangani oleh para ulama. Kalau seandainya ada kelanjutan, ada atau ada apa-apa, tentunya mereka lebih ambisi terhadap dakwah ini daripada kita. Naam. Aneh, ditelepon dari sebagian daerah yang di luar Jawa, kita ngeluh, Ustaz ini pembahasannya itu-itu aja terus masalah ini, di Yaman. Apa? Orang awam kita suguhin yang seperti ini. Orang awam kita suguhin hal-hal yang seperti ini. Lebih bermanfaat barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ambisilah engkau untuk meraih sesuatu yang bermanfaat dan jangan pernah merasa putus asa atau patah semangat. Itu barakallahu fikum ya ikhwan, sehingga kita tidak bisa sembarangan dalam berbicara atau sembarangan dalam menghukumi atau bermodalkan sekedar ikut-ikutan. Naam, wallahu alam. Cukup kan? Cukup. Sepertinya wajah-wajahnya pada wajah-wajah nahan lapar kayaknya. Nahan lapar, nahan ngantuk. Ya termasuk saya juga sih. Tapi insya Allah kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.